Markus bindu 10:2. Emaka ngerana Yesus mankala endai alu perumpamaan nina. Lid mesekala sinuan anggur ibas jumana. Jumandai ibidena kelewat, ikurukna lubang, erbahan ba ingan mereh buah anggur. Janah ipajak kena sada menara ingan erjaga. Kencabage, isewa kena kebundai mankala sinewa. Jenari laus ia ku negeri Sideban. Kencaseh pak sepranin buah anggur, isuruhna sekala juak-juakna dahi sinewa kebun anggur dai, guna mindo si kerajangena. Tapi itangkap sinewa kebun juak-juak dai, ipepekina isuruhna mulih alulama bakaipe. Emaka isuruh siempu kebun anggur dai ka sekala juak-juak Sideban. Epe ipepekina sehlu katakalna jana igombang-gombangina pe. Isuruh siempu kebun anggur dai ka sekala juak-juak Sideban. Janah ibunuh kalak ndaika. Enterem juak-juak Sideban isuruhna peganci-ganci, tapi epe ipepekina janah deba ibunuhna. Sekalak nari ngencatading rasi empu kebun anggur ndai, eme anakna si ikelengina. Dungna anakna enda pe isuruhna ndahi sinewa kebun anggur Nina, adi anakku enda kusuruh tentu mahangke ngeia. Tapi Nina sinewa kebun anggur ndai sapi-sapi ia. Enda kap anak si empu kebun anggur enda. Marilah si bunuh ia, telah manbanta kebun enda. Emaka itangkapna anak si empu kebun anggure, ibunuhna jenari yang bekena kudar kebun. Jenari nungkun Yesus, Nina. Kencabage kai ngeibahan si empu kebun anggur ndai. Tentureh ia, janah ibunuhina kerina sinewa kebun anggur Jenari isewa kena kebun anggur mankala Sideban. Ma enggokin iyo gendu ibas pustaka si badia, batu si ambekken tukang, ekap jadi batu palas. Perbahanan di bata kap enda, andiko, zilena lanai kap teralang. Emaka pemimpin-pemimpin kalak jahurin darami dalan guna nangkap Yesus, sebab ia tehna maka ia kap si imaksud Yesus iwas perumpamaan Tapi perbahan biar ia ngenehen jelma sin terem, emaka laus ia, itading kena Yesus. Kencabage isuruh pemimpin-pemimpin kalak Yahudi mepiga-piga kalak Parisi, ras piga-piga ibas parte Herodes nari, mencoba Yesus alu penungkunan. Emaka idahi kalak ndai Yesus, Nina. Oh guru, ia teh kami maka kerina si kata kendue tuhu, la erpilihen temandu ngerana, la ipernehendu pangkat manusia, iajar kendu pe kerna kai singena ati dibata idalankan manusia. Katakan dageman kami, lakin ngelanggar undang-undang agamanta, adi igalari pajak man kepala pemerintah Roma, aruskin igalari kami entah lang. Tapi itu Yesus maka kalak ndai pekulah-kulah, emaka Nina. Engkai maka icubain du aku, entah lebih sada lembar duit du, gelahku pepayo. Kenca ibreken kalak ndai, nungkun Yesus man bana, Nina. Gambar ras gelar isi kinenda. Erjabab kalak ndai, Nina. Gambar ras gelar kepala pemerintah Roma. Emaka Nina Yesus. Adibage, brekenlah man kepala pemerintah, si patut ibreken man bana, janah brekenlah man dibata, kai si patut ibreken man bana. Emaka jengang kalak ndai megi kata Yesus Rehme piga-piga kalak saduki ndahi Yesus. Kalak saduki enda me salah sada golongan singata kenca, maka labolit kekeken ibas simatenari. Nina man Yesus. Oh guru, man banta enggo isuratken Musa enda. Adi skalak dilaki mate nadingken deharana, janah lalit pupusna. Emaka diberu simbalundai, arus ilako mangani senina simatendai. Gelah ipupusna anak, jadi gancih seninana singko matendai. Sekali jadi lid mepitu kalak dilaki si Ersnina. Sintua enggo empo, janah mate ia, lalit pupusna. Emaka ilako mangani seninana si nomor dua di beru Janah mate ka ia, lalit pupusna. Bagi kape, jadi nandangi seninana si nomor telu. Janah bagi mepe seterusna. Seh pituna ia ngempoi di berundai. Janah mate sada pelana dingken anak. Dungna diberundai pe mate. Kencang geluh krina si matendai. Ibas wari pendungi pagi. Dehara ise dage diberundai. sabab pituna ia ngor jabu res dibundai. Ijabab Yesus kalak ndai nina. Kam ngo lepak kal, janah ia teh ndukin kai sababna, sabab la yang kandu pustaka si badia res kuasa dibata. Kenca kalak keke iba si matenari, bali nge ia res malaikat-malaikat i surga, lanai bo ia empo tah serah. Dage karena si mate ipekekeka, langakin pernah iyo gendu ibas kitab si isuratkan Musa karena turi-turin rambah duri sigara. Ije isuratkan, maka nina dibata man Musa, aku kap dibata si tetap disembah Abraham, dibata si tetap disembah Isa, dengan dibata si tetap disembah Jakub. Retina, ia dibata kalak singgeluh, labo dibata kalak si mate. Tuhu-tuhu kalkam ngolepa. Emaka rehme skala guru agama megikan percakapan Yesus reskala ibas golongan Saduki e. Ibegina maka jabab si ikatakan Yesus mankala Saduki nai teng-tengkal. Emaka isungkunna ka Yesus nina. Undang-undang siapa yang si penting nakal ibas krina undang-undang? Rejabab Yesus nina. Si penting nakal, emekap, begikanlah o kala Israel. Tuhan dibata ngenca Tuhan. Harus ikelengindu Tuhan dibataan dua saat endu, asa tendindulit, asa ukurundulit, ras asa gegehndu. Si peduakan emekap, harus ikelengindu temandu manusia bagi ikelengindu badandu. Lanailit undang-undang si deban, si pentingan asa undang-undang si dua enda. Emaka nina guru agama ndai man Yesus. Payo guru, tuhu bagi si kata kendu e, Tuhan ngenca dibata, lanailit dibata si deban lain ia. Emaka arus manusia engkelengi dibata asa ukurna lit, alukrina kengasupenna ngukurisa aras alukrina gegeh silit ibas ia. Jana manusia arus engkelengi temanna manusia bagi ikelengina bana. Pentingan ngikutkan undang-undang si dua enda asangkan rebahan persembahan tutungan aras persembahan gelehkan mandibata. Idah Yesus maka pentar kal guru agama air jabab. Emaka nina Yesus man bana. Ngo mulai kam ngerti, uga dalan na bengket kubas kini rajaan dibata. Kenca si e, isi pelanai pang nungkun ia. Sanga Yesus ngajar ibas rumah pertoton, nungkun ia nina. Kuga maka ikatakan guru-guru agama, maka Mesias si ipadankan dibata e, anak Daud. Sedangkan Daud pe, erkiteken ikuasai kesasi badia, ernubuat nina. Nina Tuhan mentuhanku. Kundulkan arah kemuhunku, seh kutamakan imbang-imbang du iteruh tapak-tapak nahendu. Daud pengatakan, maka ia metuhan. Kugaka banci jadi maka Mesias si ipadan kendibata e anak Daud. Meriah ukur jelmasin terem megikan Yesus. Ibas pengajaran na, nina. Metengetlah nandangi guru-guru agama. Si megati erdalan-dalan erbaju gedang. Si Athena gelah ihormati gedang-gedang dalan ras itiga. Merincuh kal ia kundul arah lebe ibas rumah pertoton, bagai pendarami ingan siarah gugung ibas kerja. Itipuna diberu balu-balu ras irampasina rumahna. Emaka guna nutup-nutupi kejahatan nae, gedang-gedang ibahanna pertotonna, emaka berat kal denggo hukumenna. Asum Yesus kundul deher ingan persembahan, iperdiate kena kalak sinamakan persembahan kuwas. Enterem kalak bayak namakan persembahan si melala. Rehkapes kalak diberumbalu si musil kal, itama kena dua peser, ema duit si kitik nakal. Emaka idilo Yesus ajar-ajarna jenari nina. Kukatakan man bandu, si tuhuna, buen persembahan diberu si ngombalu, si musil e asangkan kerina persembahan kalak si debanna. Sabab kalak si deban, ipersembahkena ibas kini bayakena si lebih nari. Tapi diberu balu-balu e, ipersembah kena ibas kemusilenna nari, itama kena kerina silit ibas ia.